Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Hari demi hari telah ku lewati, menanti ungkapan kata cinta dari. Cinta dalam hidupmu harus berapa lama menunggu, ataukah tak ada rasa cintamu kepadaku? Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Cinta tak bisa dipaksakan, hati tak mudah diarahkan. Bila kau jadi cinta dalam hidupmu harus berapa lama menunggu, ataukah tak ada rasa cintamu kepadaku? Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Cinta tak bisa dipaksakan, hati tak mudah diarahkan. Bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku. Harus berapa lama aku menunggu? Oh, oh, oh, katakan segera. Buang waktuku.